ya, hanya sebentar saja hidup di dunia ini. Ya, semua orang mati. Kalau sekarang ini kita masih belum, ini berarti juga akan, ya. Tidak ada orang yang hidup selama-lamanya. Ada ulama yang mengatakan hidup di dunia itu hanya 1 tahun. Kenapa? Tahun yang lalu itu sudah lewat, sudah bukan milik kita. Sedangkan tahun yang akan datang itu belum tentu kita. Karena ya, ada lagi ulama yang mengatakan bahwa hidup di dunia itu hanya sehari. Kenapa? Hari yang kemarin itu sudah lewat, itu bukan milik kita lagi. Sedangkan hari esok belum tentu. Itu kata ulama. Bahkan ada yang mengatakan bahwa hidup di dunia itu hanya 1 jam. Karena jam yang lalu ini sudah kita tinggalkan, jam yang akan datang kita belum tahu. Gitu ya. Yang jelas bahwa kehidupan dunia ini tidaklah kekal dan abadi. Namun kenapa kata Tuhan, banyak sekali di antara kalian itu atau pada umumnya hanya memilih dunia, lupa bahwa akhirat itu lebih indah, lebih bagus, surga, dan di sana kekal dan abadi. Maka kata Al-Ghazali, zuhud itu apabila Anda mau meninggalkan dunia itu, karena dunia itu rendah nilainya, hanya sementara, sedangkan akhirat itu adalah lebih bagus dan kekal abadi. Itu kata Al-Ghazali demikian. Maka dari itu, Bapak Ibu hadirin, hadirin sekalian yang berbahagia, tentunya dengan pengertian ini, kita sedapat mungkin, ya paling tidak kita ini tidak boleh lupa ya akan kehidupan akhirat. Walaupun kita ini senang sekarang ini hidup di dunia, mana sih orangnya yang tidak senang dunia, ada ya. Semua orang senang ya, senang pakaian, senang makanan, senang rumah, senang mobil, semua orang senang. Tapi setidak-tidaknya kita harus membatasi diri. Tidak boleh berlebih-lebihan, dikumpul-kumpulkan, ditumpuk-tumpuk, sampai hartanya itu dihitung sampai puluhan miliar, ratusan miliar, jutaan, ya toh, dolar. Padahal yang dimakan cuma berapa? Ya, hanya kadang-kadang 1 piring saja tidak habis. Tapi kenapa yang ditumpuk-tumpuk itu sampai sekian miliar dolar? Sekarang ini mulai diungkapnya harta kekayaan para pejabat, katanya begitu ya. Mulai dari presiden, menteri-menteri, sekarang ini diungkap berapa itu hartanya ya. Tapi setelah diungkap itu nanti untuk apa gitu ya, ini kita tidak tahu. Nah ini kita tentunya berpikir ya, sebenarnya ajaran agama itu yaitu kita harus berani, harus bisa membatasi diri. Toh tidak akan dibawa sampai ke akhirat sana, kecuali apabila harta itu disedekahkan. Ya, kemarin kami sampaikan pula, seringkali ini kami sampaikan hadis Nabi karena jarang disampaikan ya, bahwa harta itu ada kalanya dimakan, rezeki ya, ada kalanya dimakan, ada kalanya dipakai, ada kalanya disimpan, ada kalanya disedekahkan. Ada 4 macam ya. Harta yang dimakan, rezeki yang dimakan akan habis ya. Kalau sudah habis hartanya ya habis makanan kita itu. Kemudian yang kedua pakaian. Pakaian ini hancur ya, menjadi kain, menjadi bosok ya, menjadi gumpal. Kemudian yang dikumpul-kumpulkan, harta yang dikumpulkan itu ya, berapapun banyaknya tidak akan dibawa mati. Kemudian yang ketiga, harta yang disedekahkan, itulah yang akan ketemu di akhirat nanti. Begitu kata Rasul. Maka dari itu, marilah sebagian daripada harta kekayaan kita ini jangan ditumpuk-tumpuk saja, kita amalkan, kita kirim ke akhirat sana ya. Mungkin beli 1 meter, 2 meter tanah Masjid Agung. Sekarang ini mumpung Masjid Agung ini butuh uang ya, untuk ini membeli tanah sebelah utara ini. Itu berarti kita investasi akhirat. Kita beli 1 meter tanah di Masjid Agung itu, selama Masjid Agung ini dipakai untuk sholat, untuk berjamaah, untuk ngaji, panjenengan nanti di alam kubur dikirim pahala. Ya, pahalanya tetap akan dikirim ke sana, namanya amal jariah, mengalir terus pahalanya itu. Itu untung ya. Jadi jangan sampai ketinggalan, ini mumpung masih ada ini. Pak Haji Effendi ini masih ada berapa meter tadi? Tinggal 10 lagi nih. Tinggal 10 meter. Bapak-bapak, ibu-ibu silakan segera menghabiskan itu 10 meter ini. Ya. 10 apa 100 ini? Ya, ya. Silakan nanti tanya pada panitia ini. Ini berarti Bapak Ibu mengirim hartanya itu dikirim ke surga sana. di sana oleh Allah akan diganti 100 kali. Jadi kalau 1 meter di sana akan dikalikan 100 meter, ya. Karena itu adalah sabilillah, begitu. Itu di surga sana. Maka kata Imam Ghazali ini, zuhud. Kalau dulu orang, kalau ada kiai yang menerangkan pengajian tentang zuhud itu, anda senang umumnya, ya. Apa kalau yang diterangkan tentang zuhud saja, apa kiai itu udah senang dunia, padahal kiai itu juga senang dunia, ya toh? Tapi setidaknya kita itu harus membatasi diri. Harta sebagian dari rezeki yang kita terima dari Allah itu kita simpan di surga sana, yaitu kita sedekahkan, gitu. Kata Al-Ghazali tadi itu, zuhud adalah meninggalkan dunia. Yang meninggalkan dunia itu, dunia yang sudah kita terima itu, kita berikan tadi itu kan namanya kita tinggalkan. Ya, kita berikan untuk masjid agung, untuk pondok pesantren, untuk madrasah, untuk apa saja yang baik-baik, ya. Itu namanya kita tinggalkan. Itu karena apa? Karena sadar bahwa apa yang kita tinggalkan tadi itu hina. Kalau cuma ditinggalkan begitu saja kan, barangkali nanti akan justru menjadi rebutan anak-anaknya setelah dia mati. Wah, jadi rebutan itu anak-anaknya, rumahnya dipecah-pecah jadi berapa orang, nanti dipecah lagi kalau sudah apa namanya mati, itu terus-menerus sehingga habis itu hartanya. Jadi harta itu hina, ya. Dunia itu kata Imam Ghazali hina, sedangkan akhirat itu adalah bagus, ya. Bihaqaratiha binisbati ila nafasatil akhirah. Memang belum nampak akhirat itu nanti kok, ya. Mulainya pada waktu di alam kubur itu sudah kehidupan akhirat namanya. Permulaan kehidupan akhirat itu sejak di alam kubur. Kalau akhiratnya yang betul-betul nanti sesudah hari kiamat, ya. Tapi di alam kubur itu sudah menerima dia itu, ya. Pembalasan-pembalasan waktu di dunia ini sudah mulai merasakan di sana. Sehingga nanti kita menjelaskan di kuburan itu, ya, ada nikmat di sana, ada orang yang hidupnya nikmat, ya. Ada lagi yang sengsara di alam kubur. Diceritakan bahwa ada sekelompok jamaah haji, ya. Tadi kitab itu menceritakan begitu, hadis, ya. Sekelompok jamaah haji berangkat ke Mekah. Kemudian rombongan, ya, tadi itu sebelum masuk kota Mekah itu ada satu orang yang meninggal dunia, ya. Karena meninggal, maka dikuburlah di situ, di satu kampung di luar kota Mekah, ya. Dimandikan, kemudian dikafan, setelah itu disalati dibuatkan kuburan. Pada saat digeduk kuburan itu, ya, ternyata di situ ada ular, banyak sekali ular yang hitam-hitam itu, ya. Banyak sekali ular itu berdatangan. Oleh karena banyak ular, kemudian dia pindah lagi, ya. Mereka yang membuat kuburan tadi itu pindah lagi ke tempat yang lain, digeduk lagi. Di situ ternyata begitu digeduk, ya, masuk lagi ular-ular itu datang, ya, hitam-hitam itu. Kemudian digeduk lagi sampai ke 3 kalinya digeduk, ternyata juga begitu. Banyak sekali ular-ular yang datang. Oleh karena banyak ular, maka mereka tidak berani memasukkan mayat ini, jenazah ini. Mereka langsung saja berangkat ke Mekah menemui seorang ulama, ya. Ingin menanyakan masalah itu bagaimana ini. Datang kepada seorang kiai di Mekah pada saat itu, Ibnu Abbas. Ini masih misanan Rasulullah, itu masih ada. Abdullah bin Abbas kalau tidak salah itu masih ada. Mereka sowan kepada Ibnu Abbas. Ya, Ibnu Abbas, ya, ini kami mempunyai masalah, yaitu punya teman yang mati pada saat akan melaksanakan ibadah haji di kampung Anu, ya, diterangkan, ya. Kemudian sudah kami siapkan untuk dikubur. Ternyata setelah kami mengeduk kuburan itu sampai 3 kubur itu semuanya ada ular, banyak sekali datang ke situ. Bagaimana ini? Kemudian Ibnu Abbas menyampaikan bahwa silakan itu dimasukkan aja mayat itu. Masukkan aja jenazah tadi itu, ya. Kemana saja kuburan yang kamu kehendaki, silakan. Karena apa? Ular tadi itu adalah amalnya, ya. Jadi amalnya dia itu. Jadi amalnya yang jelek itu jadi ular, gitu, ya. Walaupun Anda keduk di mana saja seluruh permukaan bumi ini, Anda keduk itu tetap ada ularnya di dalam kuburan itu. Ya, silakan masukkan aja. Ya. Kemudian sesuai dengan fatwa daripada Imam Ibnu Abbas ini, ya dilaksanakan itu, dimasukkan aja. Ya, jenazah tadi itu ke dalam kuburan walaupun banyak ularnya. Setelah dikubur, selesai, kemudian melangsungkan perjalanannya menuju ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Setelah selesai haji, kemudian pulang ke rumah, kembali ke kampungnya, kemudian mereka itu datang ke keluarganya, ya, mencari keluarga daripada siapa yang mati tadi itu untuk menanyakan sesuatu. Datang ke sana, tanya langsung kepada istrinya, ya, apa yang dilakukan oleh fulan suamimu itu waktu dia masih hidup. Ya, si istrinya ganti bertanya, kenapa Anda kok bertanya? Dan toh dia sudah mati, untuk apa Anda menanyakan hal itu? Sudahlah, saya ingin tahu apa yang dikerjakan waktu hidup di dunia itu. Ya, akhirnya istrinya itu mengaku bahwa suaminya itu di dalam mencari rezeki, ya, itu kurang baik caranya, ya. Jadi berani melanggar, ya, sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga rezeki yang dimakan itu tidak halal itu, ya. Apa itu? Ya, itu dia sudah biasa kalau jualan, ya, misalnya jualan buah-buahan, ya. Itu kayu-kayu yang mestinya tidak boleh dijual itu ikut dijual sekali. Jadi ini dodol rambutan itu gagangnya dawa-dawa gitu, ya. Dodol kelengkeng itu gagangnya dawa-dawa dilebokno pisan. Kadang-kadang wae kemek siji gagangnya gede ditaleni pisan. Sehingga ukurannya lebih 1 kilo, lebih 2 kilo. Itu kata istrinya itu. Ya, makanya itu jadi ular gitu, ya. Inilah, maka kita harus hati-hati Bapak Ibu-ibu di dalam kita mengisi kehidupan kita ini. Jadi kalau mencari rezeki, carilah rezeki yang halal supaya barokah. Ya, itu contoh sampai ditulis oleh ulama di dalam sebuah kitab cerita itu. Itu namanya hadis, ya, hadis afar. Kan itu menyangkut sahabat, gitu, ya. Dan peristiwa itu tentunya juga akan dialami oleh siapapun di mana-mana di dunia ini. Walaupun mungkin saya tidak pernah itu melihat mengeduk kuburan ada ularnya. Nah, itu kan contoh saja. Itu contoh-contoh oleh Allah diberikan contoh. Sedangkan yang lain itu tetap sama dengan itu, walaupun tidak ditunjukkan. Kalau semua seperti itu kan jadi hati-hati semua nanti. Ya, tidak ada orang yang jualan jelek-jelek seperti itu. Itulah. Maka tinggal kita sekarang sebagai orang mukmin itu harus berhati-hati. Jadi berarti kehidupan alam di kuburan itu sudah merupakan permulaan alam akhirat. Jadi kita harus hati-hati. Ya. Walaisa minazuti tarkul mal wa badluhu ala sabilis saha. Walaisa lan ora nono iku minazuti. Ya, saking zuhud apa tarkul mali tinggal arto wa badluhu lan nyerahake mal ala sabilis saha ing atase dalan loman, ya. Sekarang apakah itu termasuk zuhud? Kalau orang itu memang sifatnya dermawan, ya, suka memberi, ya, apakah itu termasuk zuhud? Ya, kata Imam Ghazali tidak, karena sahok itu memang merupakan hal yang wajib bagi kita. Jadi kita itu wajib loman, kalau punya lebih jangan sampai kita itu kikir, ya. Kalau sampai kikir, kita itu berdosa jauh dari surga, dekat dengan neraka, kan begitu. Jadi kalau sahok, loman, dermawan, itu tidak termasuk zuhud. Jadi kalau zuhud itu bagaimana? Ya lebih dari itu, lebih dari loman itu, ya. Jadi lebih daripada loman itu zuhud namanya. Wa ala sabili istimalatil qulub lan ingatasi dalan amrih nyondongake piro-piro hati. Ya, ada juga orang memberikan sesuatu itu karena memang hatinya cenderung, ya, memang terpaksa memberi, atau dia itu karena senang, ya, senang kemudian dia suka memberi. Ya, kalau dia tidak senang ya tidak diberi, misalnya begitu. Itu juga bukan sahha, bukan zuhud, kata Imam Ghazali. Wala sabili tamak lan ingatasi dalam tamak. Sebab ada orang memberi itu karena tamak. Memberi tapi tamak. Gimana itu, ya? Saya memberi sesuatu karena berharap supaya orang yang kita beri pun juga memberi kita. Kadang-kadang yang diminta itu lebih banyak. gitu ya, ngenai sak kilo ngarep-ngarep oleh rong kilo. Nah, itu namanya tomat. Itu juga tidak benar, ya, tidak dibenarkan oleh Allah. Wala tamnun tastakfir, kata Allah. Kamu jangan memberi karena mencari yang lebih banyak, gitu ya. Ngasih sedikit ingin balasan yang lebih banyak. Itu juga bukan zuhud, kata Imam Ghazali. Bahkan itu tidak benar, tidak baik. Ya. Li'anna dzalika kullahu min mahasinil ada. Karena stune mengkono tarkul mal ladluhu ala sabilis saha. Semuanya tadi itu ya. Kullahu skabene dzalik iku min mahasinil adat. Saking kebagusane pira-pira adat. Jadi adat kebiasaan yang baik itu aja. Jadi kebiasaannya orang itu memang loman, suka memberi. Ya, hanya gitu saja. Wala madkhala lan orang nanonggon manjing li syai'in kadwi swici-wici minhu saking dalik fil ibadat ing dalam biro-biro ibadah. Jadi itu hanya karena kebiasaan orang itu. Jadi orang itu memang suka memberi misalnya ya, loman saho intah agus rampung opo kaule Imam Ghazali. Itulah sekedar kupasan daripada masalah zuhud. Kalau ingin kupasan yang lebih panjang lagi, tentunya kita harus mengaji, yaitu kitab-kitab tasawuf. Ya, di sana akan dibeber lebih luas lagi bagaimana zuhud itu, ya, begitu. Wasyu'batu faniyatu wasabuna utawi cabange iman kang kaping pindolan 70, berarti 72 cabang iman yang ke-72 iku al-ghairatu aran ghairah. Maknane panas baran. Ya, kalau kiai itu memberi makna panas baran itu apa ya? Cemburu ya. Jadi cemburu itu juga termasuk iman, termasuk cabang iman. Kita harus punya cemburu dalam arti yang benar, ya. Khairah. Kita tidak suka kalau istri kita itu diganggu orang. Ya, itu namanya khairah, cemburu ya. Ada seorang wanita suaminya, dia tidak senang kalau suaminya itu diganggu orang. Itu namanya cemburu. Dan cemburu seperti itu benar dan dibolehkan dan dibenarkan oleh agama. Harus bahkan gitu ya. Itulah yang dinamakan khairah. Kita punya anak diganggu orang, kita marah. Nah, itu namanya khairah. Dan itu boleh, benar memang ya. Harus demikian ya. Kalau tidak punya khairah, seperti orang misalnya punya istri, istrinya diganggu orang, dia diem saja. Dia lemes saja, tidak apa-apa. Ah, tidak apa-apa. Kaki rontek. Nah, misalnya begitu ya. Itu namanya dayus alias orang keplek. Ya, orang yang tidak punya khairah sama sekali. Itu tidak dibenarkan oleh agama. Ya. Jadi, khairah itu sebetulnya ya memang perintah agama. Karena itu memang sesuai dengan syariat. Ya, jadi syariat. Jadi kita harus melindungi keluarga kita itu. Bahkan mungkin sampai kita mati, mungkin karena membela istri, karena membela anak, membela keluarga sampai mati, itu matinya juga dihargai oleh Tuhan. Matinya mati syahid. Man kutila duna ahlihi bahwa syahid. Barang siapa yang mati karena membela istrinya, membela keluarganya, itu matinya mati syahid. Ya, itu namanya khairah. Itu watarkul ma'midai lan tinggal guyonan, guyonane ahli. Nata nek mana nih kiai-kiai. Watarkul midai lan tinggal guyonane ahli. Ya. Jadi mida itu ya di sini akan diterangkan ya. Apa? Fal ghairatu maka utawi kang aran ghairah. Ghairah. Bi fathil ghaini kelawan den waca fathah ghaini. Ghairah. Al-mu'jamati kang den titik, kang den naktoni, itu ada titiknya ya, ghairah. Jadi bukan ain, bukan airah, tapi ghairah. Mu'jamah ya, ada titiknya ghairah. Wa sukunil ya'i lan sukun ya'i. Ya'nya mati. Jadi bacaannya yang betul ghairah. Sukunil ya. Huwa utawi kang aran ghairah, iku karohatu syirkatil ghair. Sengit. Ya, sekutone wong liya fi haqihi ing dalam hae man ya. Jadi tidak suka kalau hak kita itu diganggu orang. Hak kita itu termasuk, terutama adalah keluarga diri itu. Keluarga ini hak kita, tidak boleh diganggu oleh orang lain, gitu ya. Asal dalam batas-batas yang wajar tentunya ya, bukan berlebih-lebihan. Kalau berlebih-lebihan itu sama sekali istrinya keluar situ aja tidak boleh, karena terlalu cemburu. Nah itu yang tidak boleh begitu ya. Syukur itu apa namanya, nginceng buka jendela kalau leh ya misalnya, itu namanya terlalu berlebih-lebihan. Kalau istrinya keluar, nah ini harus dikasih apa namanya, digembok misalnya, nah, telinganya digembok. Nah itu namanya terlalu berlebih-lebihan. Itu yang tidak benar ya. Itu. Jadi syirkatu karohatu syirkatil ghair, sengit sekutone wong liya pihakihi ing dalam hak lain. Jadi dia tidak suka kalau haknya itu diganggu oleh orang lain. Ya. Ya memang kita itu punya hak. Punya hak itu tidak boleh diganggu oleh orang lain. Di samping itu kita juga dituntut jangan sampai mengganggu hak orang lain. Itu dalam Islam itu begitu ya. Jadi kita itu punya hak, jangan sampai diganggu. Orang lain pun juga punya hak, kita tidak boleh mengganggu. La dararo wa la dirar, ini prinsip dalam Islam. Jadi salah satu prinsip dalam Islam itu tidak boleh saling mengganggu ya. Mengganggu, kita pun jangan sampai diganggu oleh orang lain, kita pun jangan sampai mengganggu orang lain. Gitu. Ini kalau prinsip ini dijalankan dengan baik, barangkali di dunia ini tidak ada terjadi pertikaian, permusuhan yang sekarang ini masih berkecamuk di mana-mana ya. Itu berarti sudah banyak sekarang ini yang meninggalkan ajaran-ajaran, prinsip-prinsip Islam ya. Itu sudah banyak yang ditinggalkan. Wal midha'u utawi kang aran midha, apa midha'? Bikasril mimi kelaman ten waca kasrah mimi, mi midha. Wal mati lan ten waca dawa midha, ada hamzahnya ya. Huwa utawi kang aran midha iku an yadkhula ya, an yadkhula yang to manjing sapa ar-rajulu wong lanang ala ahlihi ing atase ahline to bojone ya, bojone rajul summa yukhlihim mongko nuli nyepekake sapa rajul ing ahlihi hatta yamila sehingga condong sapa ba'dhum setengah ahli ila ba'dhin maring setengah. Jadi midah itu artinya meninggalkan keluarganya bersama-sama orang lain yang haram hukumnya, gitu ya. Jadi keluarganya itu sudah bergaul tak karu-karuan ya, dengan laki-laki yang bukan muhrimnya ya dibiarkan saja. Itu namanya midah. Jadi tidak punya rasa cemburu sama sekali. Ini yang mirip dengan apa yang disebut dengan ghairah tadi, ya. Jadi meninggalkan keluarganya. Ya, keluarganya itu bergaul dengan orang lain yang bukan muhrimnya, yang secara hukum tidak dibolehkan. Ya, dibiarkan saja, dia itu tidak mau tahu. Sehingga timbul antara satu dengan yang lain itu nanti akan bebas. Ya, kalau pergaulan yang terbatas itu dibolehkan oleh kamu, dibatasi oleh waktu. Ya, waktunya kapan ya? Mungkin pada saat kita sedang di pasar ya, di pasar sedang jual beli muamalah, itu kan agama membolehkan itu, laki-laki dengan wanita boleh itu jual beli. Atau di dalam pendidikan ya, proses belajar mengajar, gurunya laki-laki, muridnya wanita, kan itu masih dibolehkan oleh agama. Itu namanya terbatas, dibatasi oleh kepentingan, dibatasi oleh waktu. Waktunya kapan? Waktunya kan terbatas itu. Paling-paling yang mulai pagi sampai siang sudah pulang. Tidak proses belajar mengajar loh. Sampai istirahat suami ini belajar apa ini? Jari belajar tapi jam rolas begitu dong. Mulai. Ini namanya sudah tidak terbatas lagi. Sudah bebas itu. Ya. Jadi harus dibatasi waktunya kapan. Kita punya anak putri. Katanya mau belajar-belajar kemana, harus diurus itu. Anu Pak Bu dan konco pulau nindi ditakoni yang jelas niku lu cedek ya, tapi dibatasi jaring yang kancane maring lu didelok kok gak ono ya ta, pulang jam 1 malam iki nang ndi ae, itu berarti sudah melewati batas. Ini banyak bapak-bapak atau orang tua yang sekarang ini sudah tidak punya gairah lagi. Jadi tidak punya cemburu seperti itu sudah banyak. Ini harus kita kembalikan ya. Ini cemburu tadi itu harus ada. Jadi harus punya kekhawatiran. Ya toh. Jangan-jangan nanti berangkatnya 2 orang, setelah pulang 3 orang. Kenapa? Perutnya sudah ada isinya. Kan gitu ya. Berangkat wong loro, mari ngono muli wong telu ditambahin jurone wetenge. Ya, ini karena melanggar tadi itu, melanggar syariat. Ya. Jadi apa yang dinamakan bid'ah ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dilarang oleh agama, yaitu meninggalkan keluarga kita itu bergaul dengan pergaulan yang bebas, itu dengan bahasa sekarang. Nah, demikian ya. Fayambali mongko sayepjo seharusnya lir rajuli kaduwe wong lanang apa an yakuna yen apa sapa rajul iku sahibal ghairatin wong kang duweni cemburu. Jadi harus punya cemburu kita itu. Harus hati-hati. Jadi ghairah tadi itu dalam rangka hati-hati gitu ya. Bukan suudzon ya. Kalau terlebih-lebih namanya kan suudzon ya. Inda ru'yati ma nalika ningali barang yukhalifu kang nulayan ya apa ma asyara isyara. Ini sudah bertentangan dengan syariat, sudah tidak betul ini. Nah, kita harus bertindak, tidak boleh diam. Wa inda khusulir raibati lan nalika hasile mamang. Nah, timbul keraguan-keraguan, ojo-ojo are-are iki gak bener iki. Yang ini kok durung mulai. Nah, wedok pisan. Nah, misalnya begitu ya. Itu harus punya ya kecemburuan, keraguan-keraguan seperti itu dalam rangka menyelamatkan. Bahkan kalau bisa ya jangan, tidak boleh sudah. Namanya belajar dan di sekolah, gitu ya. Di luar sekolah itu sudah berbahaya. Nah, begitu, ya. Ini untuk menjaga keselamatan keluarga kita. Bikhilafi su'udhani bedani kelawan oloni penyono. Su'udhani itu tidak boleh. Bilmar'i maring wong suci min ghairi ribatin saking ora kelawan ragu-ragu. Ya, tidak ada keraguan-keraguan apa-apa. Kemudian kita kok punya persangkaan, sangkaan yang tidak baik, itu yang tidak betul ya, yang tidak boleh begitu. Maka dari itu kan di dalam kehidupan rumah tangga misalnya ya, si istri itu kan tidak boleh memasukkan ke dalam rumah laki-laki yang lain yang bukan saudara, bukan muhrim. Ya, itu agama itu mengatur demikian karena apa? Itu nanti menimbulkan fitnah gitu ya. Itu dilarang. Harus ada izin dari suami. Jangan kebetulan apa mboten enten wis mlebu ae. Ya, ini nanti akan menimbulkan apa namanya? Fitnah ya. Begitu. Fa innahu karena stune suudzon iku madmumun winada. Ya, tercela. Ya, suudzon itu tercela. Wa asyrafun nasi utawi luweh mulyane menungso wa a'lahum lan luweh mulyane luweh luhurin nas iku himma apane himmatan sejane iku asyadduhum luweh bangetin nas apane khairatan ya cemburune ala nafsihi ing atase awake man ya wa khawasihi lan selirane man. Jadi apa yang terpilih, yang dipilih oleh dia ya, termasuk istri itu namanya kan khawas pilihan kita ya, ya termasuk keluarga kita itu khusus milik kita ya. Harus kita selamatkan ya, begitu. Itu adalah orang yang mulia. Semulia-mulia manusia itu adalah orang-orang yang mempunyai ghairah katanya terhadap dirinya sendiri dan juga terhadap keluarganya. Wa umumil mukminin lan umume wong mukmin. Demikian juga kita punya cemburu kalau orang mukmin itu sampai diganggu. Ya harus ada punya kecemburuan. Lebih-lebih agama ya. Agama kita diganggu. Kemudian kita cemburu, itu harus ya. Karena itu adalah kebenaran milik Allah, tidak boleh dirusak oleh siapapun. Itu namanya cemburu ya terhadap agama kita. Kala ngendika sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam hadisnya al ghairatu minal iman wal midau minan nifaq. Nah, hadis ini al ghairatu utami cemburu iku minal imani ya setengah saking iman wal midau utami midah iku minan nifaki setengah saking nifak munafik. Ya, jadi ngumbar ahli itu minta tadi dah, ngumbar ahli gitu kalau kiai memberi makna. Iku minan nifaki setengah saking sifat nifak munafik. Rawahu ngeriwayatake ing hadis sapa Al-Bazzaru Imam Bazzar wal Baihaqi lan Imam Baihaqi. Wallahu taala utawi Gusti Allah taala iku kataba perintah nulis sapa Allah. Ala babil jannati ing atase ya lawang swarga. Ya ada keterangan bahwa di pintu surga itu ada tulisan. Ya Allah memang yang menyuruh menulis. Tulis itu di pintu surga. Apa tulisannya itu bunyinya? Anti haramun alat dayus. Ya, anti haramun alat dayus. Itu tulisannya begitu. Anti utawi siro swargo iku haramun haram alat dayufi ingatase germo. Ya, dayus itu di sini diberikan makna germo. Ya, kalau bahasa sekarang istilahnya itu apa namanya itu ya orang yang menjual wanita ya mucikari ya itu namanya dayus. Jadi dayus itu terjemahnya adalah mucikari ya. Jadi orang yang mengumpulkan wanita-wanita nakal dibuatkan rumah, dibuatkan kamar-kamar itu, diberikan pakaian-pakaian yang indah, diberikan minyak wangi, bedak dan macam-macam, kemudian itu mengundang laki-laki situ ya, bayar ya, bayarnya uangnya untuk dayusnya ini, itu namanya dayus, mucikari. Itu oleh Allah ditulis di surga, wahai surga, kamu ini haram untuk mucikari. Itu kata hadis ini ya. Jadi berarti kalau dibalik bahasanya itu, mucikari itu haram masuk surga karena dia ini bekerja dengan tidak halal, menjual wanita ya. Jadi wanita-wanita jelek, wanita-wanita yang rendah ya ta? Dijual ya kepada laki-laki yang rendah juga gitu ya. Jadi memperjualbelikan bursa apa namanya itu sek ya. Sekarang ini bahkan mungkin lebih dari itu, lebih dari mucikari itu ya. Sekarang sudah di hotel-hotel itu sama saja itu ya, hotel-hotel walaupun di mana saja tempatnya asal dia itu bekerja yang sama dengan itu, memperjualbelikan wanita ya, itu namanya dayuf. Kata Rasul haram masuk surga. Jadi di atas pintu surga itu ada tulisannya anti haramun ala dayuf, wahai surga kamu ini haram dimasuki oleh dayuf ya, yaitu mucikari tadi itu ya. Ini hadis ya. Fat dayufu mongko utami kang aran dayuf huwa ya dayuf iku alladhi wong yardo kang rido sopoyo wong bilkobihi kelaman penggawe olo ala alihi ingatasi bojone lanti. Termasuk juga termasuk dinamakan dayuf itu adalah orang yang menjual istrinya sendiri, bukan menjual orang lain, istrinya dijual. Biarkanlah istrinya itu pergi kemana-mana, satu bulan baru pulang, pulang bawa uang dolar banyak ya toh? Pergi kemana-mana ya, itu termasuk dayus. Dia itu berarti menjual istrinya ya toh? Dengan alasan mungkin jadi TKW pergi kemana-mana begitu ya. Itulah sekarang ini jadi masalah ya, jadi masalah itu karena memang melanggar syariat. Yang mestinya yang bekerja itu adalah suami, sekarang ini yang bekerja yang banyak justru adalah istri. Istrinya disuruh mencari harta, mencari rezeki ke luar negeri, kemudian dia sendiri momong di rumah. Ini sebetulnya sudah melanggar syariat. Ya, syariat bagaimana? Yang wajib bekerja mencari rezeki itu bukan wanita, bukan istri, tapi suami. Ya, dan oleh Allah sudah dibagi itu tugas itu. Mencari rezeki itu bukan tugas istri. Istri itu tugasnya di rumah untuk membina anak, menjadi anak-anak yang soleh, menjadi anak yang terdidik, anak yang baik. Tapi sekarang, ya seperti itulah. Itulah sebabnya Allah menurunkan adab macam-macam sampai di negeri kita itu sampai seperti ini. Itu karena banyaknya syariat Islam yang sudah dilanggar. Oleh karena itu, marilah kita sadar akan kesalahan-kesalahan itu untuk kita perbaiki bersama. Demikian, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. اللهم صل على محمد مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Ya tidak berterima kasih kepada Allah. Ma'asyiral muslimin rahimah.